بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 12 Safar 1441 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tarbiyah dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan kedua, membaca matan Al-Masail Al-Jahiliyah, karakter kaum jahiliyah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati hafizakumullah taala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-11 kita membaca Al-Mas'alah Al-Thaminata Ashrah, karakter yang ke-18 dari kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu penulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengatakan tanaqudhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkit tiba'ih. Tanaqudhum artinya kebalikan mereka dalam menisbatkan diri. Kebalikan mereka di dalam menisbatkan diri. Maksudnya adalah bahwa kebiasaan kaum jahiliyah, mereka menisbatkan diri mereka kepada sesuatu. Kemudian sesuatu tersebut sebenarnya tidak seperti yang mereka lakukan. Seperti misalkan mereka menisbatkan diri mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tetapi apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah seperti Yahudi Nasrani tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kebiasaan kaum jahiliyah, menisbatkan diri sedangkan mereka sebenarnya menyelisihi yang mereka nisbatkan kepadanya. Kaum Yahudi Nasrani menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ternyata perbuatan mereka berbeda sama sekali dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dengan yang diimani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 67, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، ولكن وما كان من المشركين. Ya, artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah kaum Yahudi dan Nasrani dari beberapa sisi. Bahkan mereka ini musyrik kafir. Mereka ini musyrik kafir. Musyriknya kaum Yahudi karena menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yang artinya Yahudi berkata, orang-orang Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Ini menunjukkan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah memiliki anak. Berarti kalau seandainya Allah memiliki anak, berarti anak serupa dengan Allah. Dan di situ mereka mensyirikkan Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan seperti itu. Cuma Yahudi mengklaim kami pengikut Nabi Ibrahim, Abraham. Ini adalah klaim penisbatan Yahudi kepada Ibrahim alaihissalam. Padahal Ibrahim alaihissalam sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nasrani, Nasrani juga musyrik kafir. Kenapa? Karena mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mereka syirikkan dengan mengatakan Allah mempunyai anak. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Kaum Nasrani mengatakan Isa putra Maryam adalah anak Allah. Dari mana kesyirikannya? Kalau cuma sekedar mengatakan Isa adalah anak Allah, berarti jika anak Allah berarti akan serupa dengan Allah. Dan setiap kesyirikan pasti ada penyerupaan, ada penyamaan, ada penyekutuan. Maka Allah berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang lurus, maksudnya lurus agamanya. Berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah beliau termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, di sini kebiasaan kaum jahiliyah, di antara kaum jahiliyah adalah kaum Yahudi Nasrani. Mereka menisbatkan diri pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak seperti mereka. Itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ayat ini seperti juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka mengatakan, wahai kalian manusia, ayo jadilah sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Tahtadu, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Kemudian mereka ditanya, kenapa kami harus menjadi kaum Yahudi, Nasrani, kemudian kami dapat petunjuk? Karena kami ini nisbatnya kepada Nabi Ibrahim. Kalau kalian menjadi Yahudi, berarti kalian mengikuti Nabi Ibrahim. Kalau kalian menjadi Nasrani, berarti kalian mengikuti Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad SAW, bal millata Ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin. Akan tetapi ajarannya Nabi Ibrahim hanifan, lurus, hanya menyembah kepada Allah dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Itulah kebiasaan kaum jahiliyah. Kebalikan mereka dalam penisbatan, menisbatkan diri mereka kepada sesuatu, padahal sesuatu tersebut tidak seperti yang mereka lakukan. Nah, kalau di zaman sekarang, di tengah-tengah kita kaum muslimin, sama tuh. Siapa yang ngaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi ajarannya tidak sunnah dan tidak berjamaah. yang aku dirinya ahlu sunnah tapi tidak mengikuti sunnah, yang aku dirinya al-jamaah tapi tidak mengikuti jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakhtaliqu ummati 'ala 73 firqatan, kulluhum finnar illa wahida." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Siapa mereka? Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Di dalam riwayat yang lain, al-jama'ah. Mereka itu yang selamat adalah yang mengikuti aku pada saat ini dan para sahabatku. Itulah ahlu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik di dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi, baik dalam akidah, ibadah, muamalah. Ya, ini penisbatan kamuflase. Ya, akhlak dan adabnya tidak sesuai dengan akhlak dan adab para salafus saleh. Baik, yang ke-19. Penulis mengatakan al-mas'alatu tasi'ata asyrata, permasalahan yang ke-19, karakter kaum jahiliyah, qadhuhum fi ba'd as-salihin fi bi'fi'li ba'd al-muntasibin ilayhi qadhahu al-yahud fi 'Isa wa qadhahu al-yahud fi an-nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan kaum Yahudi yang ke-9, kaum jahiliyah yang ke-19 adalah pencelaan mereka terhadap orang-orang saleh atau sebagian orang-orang saleh dengan perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada mereka. Saya ulangi, yang ke-19 kebiasaan kaum jahiliyah adalah celaan mereka terhadap sebagian orang-orang saleh, celaan mereka terhadap sebagian orang-orang saleh dengan perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada orang-orang saleh tersebut. Seperti kaum Yahudi mencela Nabi Isa. Kenapa? Karena kaum Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Isa, menisbatkan dirinya kepada Nabi Isa, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencela Nabi Isa. Ya, saya ulangi, kaum Yahudi mencela Nabi Isa. Jadi Nabi Isa Yahudi. Yahudi mencela Nabi, maka kamu tercela wahai Isa. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Yaitu mereka mencela sebagian orang saleh dengan perbuatan sebagian pengikut orang saleh tersebut. Seperti kaum Yahudi Nasrani mencela kebiasaan, mencela Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Islam yang menyimpang dari ajaran Islam. Paham maksud saya enggak? Ya. Kaum sama di zaman sekarang, kalau kita ingin letakkan masalah real di zaman sekarang, orang-orang mencela ajaran para sahabat, ajaran para salaf, dakwah salafiyah dicela. Kenapa? Karena ada sebagian orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ajaran salaf. Kami bermanhaj salaf, tapi kami